Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Diterimingkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A, Jakarta Selatan. Selamat siang Sobat Nusantara, apa kabar Anda? Bertemu lagi dengan saya Titi Pangestu, yang pastinya setia menemani Anda dalam sebuah talkshow khusus. Untuk edisi kali ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas soal perempuan. Dengerin dong radio.aman.or.id, karena kita akan selama 1 jam ke depan membahas mengenai perempuan. Selama 1 jam pula, saya ditemani oleh seorang sekretaris pelaksana perempuan aman, ini atau biasa disingkat dengan Sekpel Perempuan Aman, ada Kak Silvia Motoh, akhirnya dia datang. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Titi. Apa kabar, Kak Silvi? Oke, satu jam ya menemani saya boleh. Untuk berbincang seru. Selebih juga boleh. Soal perempuan pastinya. Dan bagi Anda Sobat Nusantara yang ingin bertanya-tanya seputar Perempuan Aman, apa saja kegiatannya sebuah organisasi di Sayap Aman, Anda bisa langsung mention pertanyaan Anda di Twitter kami di @radiogaungaman, atau boleh leave chat di radio.aman.or.id atau juga SMS ke nomor 0812-1939-9995. Setelah satu lagu berikut ini, kami akan kembali lagi. Pastikan tetap di Radio Gaung Aman. Berdoa Anda, suamiku meradeng edu tak bawa uponi bubi bupodi niat utia ngiri utahia wata yowi ato anu hakiana niat utia ngiri utahia wata yowi ato anu hakiana. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 1, masyarakat adat mempunyai hak terhadap kenikmatan penuh untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Ulun Dimas Luksado, masyarakat adat Kampung Mawak Pian, telah mendengarkan Radio Gaung Aman. Saya Dimas Luksado, komunitas masyarakat adat Balai Mawak. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. We'll be right back. Kembali lagi di Radio Gaung Aman bersama saya Titi Pangestu dan juga Sekretaris Pelaksana Perempuan Aman, Sekpel Aman. Ini ada Kak Sylvia Moto yang akan selama satu jam membahas mengenai sebuah organisasi sayapnya Aman, yaitu Perempuan Aman. Berbicara soal organisasi sayap Perempuan Aman, ini kan berada di bawah naungan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman sendiri ya. Dan berdiri tahun 2012, tanggal 16 April di Tobelo, Halmahera Utara, hampir 3 tahun. Sudah 3 tahun usia Perempuan Aman. Dan sebagai organisasi perempuan adat yang berada di bawah naungan Aman, ada tidak mandat khusus yang diberikan kepada Perempuan Aman? Ya, terima kasih Titi. Jadi memang ketika sebuah organisasi itu berdiri, tentunya dia mempunyai mandat-mandat tertentu mengenai apa yang diperjuangkan oleh organisasi itu sendiri. Jadi memang ketika dideklarasikan Perempuan Aman ini dideklarasikan di Tobelo pada 16 April 2012 yang lalu, tentunya di dalam organisasi ini sendiri dia memiliki beberapa mandat. Yang pertama misalnya, organisasi Perempuan Aman ini sebenarnya sebagai wadah berhimpunnya perempuan adat di seluruh Nusantara untuk memperjuangkan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adat. Ya, mandat yang lain juga kita lihat, kita harus memperkuat peran dan posisi perempuan adat dalam segala aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sisi lain juga organisasi ini sebagai wadah pengembangan pengetahuan dan peningkatan kesadaran kritis perempuan adat yang berbasis sumber daya alam yang menjaminkan keberlanjutan antar generasi dan pelestarian alam. Saya kira itu beberapa mandat Perempuan Aman selama 3 tahun ini sudah berjalan tidak terasa ya. Iya, tidak sebagai terasa. Organisasi sayap perempuan adat, kami sangat bersyukur sekali sampai saat ini Perempuan Aman tetap ada sebagai salah satu organisasi sayap di bawah naungan Aman. Saya kira itu titik. Oke, penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini sangat bagus sekali mandatnya. Nah, kalau kita bicara soal organisasi Perempuan Aman ini, strukturnya seperti apa? Adakah tingkatan-tingkatan dimulai dari, kalau Aman sendiri kan ada pengurus besar, ada pengurus daerah, ada pengurus wilayah. Kalau Perempuan Aman sendiri? Ya, kalau perempuan di Perempuan Aman sendiri sesuai statuta Perempuan Aman, kita memiliki struktur kepengurusan, dewan. Ada Dewan Nasional Perempuan Aman, itu terdiri dari 7 orang, mewakili 7 region, region Sumatera, region Kalimantan, region Bali Nusra, region Sulawesi, region Kepulauan Maluku, region Jawa, dan region Papua. Nah, jadi 7 orang ini dewan itu yang dipilih ketika pada saat temu nasional. Jadi anggota memilih dewan ini di masing-masing region. Gitu. Jadi sekretaris pelaksana sesuai statuta Perempuan Aman dipilih oleh 7 orang dewan ini yang mewakili region. Jadi di sekretariat nasional itu terdiri dari Dewan Nasional Perempuan Aman dan sekretaris pelaksana Perempuan Aman. Itu sekretariat nasionalnya. Lalu untuk daerahnya? Nah, kalau untuk di wilayah, untuk di wilayah, skop wilayah, kalau misalnya di Aman itu sendiri dia pengurus wilayah yang mencakup biasanya satu provinsi ya, kita sebut kepengurusannya itu simpul wilayah Perempuan Aman. Di daerah simpul wilayah, simpul daerah Perempuan Aman. Nah, simpul wilayah Perempuan Aman itu dikoordinir oleh 1 orang yang kita sebut koordinator wilayah atau korwil, atau korwil maupun di daerah koordinator daerah atau sering kita sebut korda. Oke, berarti gitu. Ada 3 tahapan. Ada tiga tingkatan. Tiga tingkatan, ada mulai dari sekretaris nasional, simpul wilayah, dan juga simpul daerah Perempuan Aman. Dan ini selama 3 tahun ternyata bergerak cepat ya, Perempuan Aman ini organisasinya. Dan kita akan tanya-tanya lebih banyak mengenai organisasi Perempuan Aman tersebar di mana saja. Mungkin salah satunya daerah Anda, Sobat Nusantara. Dan pastikan Anda tetap setia untuk mendengarkan kelanjutan obrolan kami ini di Radio Gaung Aman. mandi anakku na imandi walau rasa bagaimana beta pulang kawin dengan saya mandi mandi anakku na imandi walau rasa bagaimana beta pulang kawin dengan saya. Malayu, Malayu tinggal dari Tanjung, Tanjung Yu. Rasa-rasa bagaimana beta pulang. Indigenous peoples have the right to the lands, territories, and resources which they have traditionally owned, occupied, or otherwise used or acquired. Indigenous peoples have the right to own, use, develop, and control the lands, territories, and resources they possess by reason of traditional ownership or other traditional occupation or use, as well as those which they have otherwise acquired. States shall give legal recognition and protection to these lands, territories and resources. Such recognition shall be conducted with due respect to the customs, traditions and land tenure systems of the Indigenous peoples concerned. At the conclusion of the World Conference on Indigenous Peoples in September 2014, an outcome document was produced. But what exactly is the outcome document? It is a series of action items agreed upon by heads of state and government, ministers and representatives of member states of the United Nations, including reaffirmations, commitments, and recommendations for implementing the rights of Indigenous peoples. It recognizes progress made thus far and highlights the urgent need for continued support and implementation of the Declaration of Rights of Indigenous Peoples. It also recognizes the importance of the role that Indigenous peoples play in economic, social, and environmental development through traditional sustainable practices. But most importantly, The outcome document of the World Conference on Indigenous Peoples is a tool to modify and improve existing United Nations mechanisms to achieve the ends of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, and that can be used to show international support for positive change on a national as well as a local level. For more information and a link to the entire outcome document, visit cs.org/rights. Kembali lagi di Radio Gaung Aman dan masih membahas mengenai organisasi Sayapnya Aman. Ini adalah Perempuan Aman dan masih juga bersama Sekretaris Pelaksana atau Sekpel Perempuan Aman, Kak Sylvia Moto. Dan tadi kita sudah membahas, Sobat Nusantara, apa sih sebenarnya mandat dari Perempuan Aman. Kita juga sudah membahas struktur organisasi di Perempuan Aman. Terjadi ada 3 tingkatan, mulai dari Sekretaris Nasional, lalu ada namanya Simpul Wilayah Perempuan Aman, dan juga Simpul Daerah Perempuan Aman. Selama 3 tahun, pergerakan Perempuan Aman memang bisa dikatakan cepat ya, karena memang ini organisasi yang kita bisa bilang bergerak sangat cepat. 3 tahun organisasi Perempuan Aman sudah melakukan banyak hal. Dan kalau kita lihat ya, tadi salah satu mandatnya adalah menghapus segala diskriminasi terhadap perempuan. Memang ini harus terus digaungkan dan juga digalakan di Indonesia, apalagi ya kita melihat kekerasan terhadap perempuan ini memang kasusnya masih cukup tinggi bagi di region, apalagi kalau di daerah ya Kak ya, seperti itu. Dan tadi kita udah ngobicara soal struktur organisasi. Lalu kalau pengurus atau perkembangannya pengurus Perempuan Aman ini sudah tersebar di mana saja, atau bersama dengan organisasi Aman yang memang memiliki perwakilan-perwakilan di 7 region, atau bagaimana? Ya, jadi pengurus Perempuan Aman ini sejak tahun 2012 kita sudah memiliki 18 simpul wilayah yang dimotori oleh Korwil. Dan juga ada sampai saat ini sudah 38 simpul daerah. Jadi anggota kita sekarang 615 orang individu perempuan adat yang berasal dari anggota komunitas anggota Aman. Yang tersebar di seluruh Nusantara. Misalnya ada simpul wilayah Sumatera Utara. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai apa lingkup kerja simpul wilayah ini. Sebenarnya saat ini kita masih mengikuti lingkup wilayah kerja Aman. Kalau Aman ada BPH misalnya Aman Sumatera Utara, jadi kita lingkup kerjanya kita melekat di situ. Oke. Tapi ada beberapa juga yang misalnya Aman belum punya pengurus di sana, kita mendorong adanya kepengurusan Perempuan Aman di sana, supaya nantinya pengurus Perempuan Aman ini kita upayakan untuk mendorong terbentuknya pengurus Aman dan mendorong komunitas-komunitas adat di wilayah itu untuk masuk menjadi anggota Aman. Anggota Aman. Ya. Okay. Jadi sampai saat ini memang ada 18 simpul wilayah. Itu mulai dari kalau untuk region Sumatera ada Sumatera Utara, Tanah Batak, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan terakhir Riau. Oke. Untuk di Kalimantan itu ada simpul wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan terakhir juga Kalimantan Utara baru-baru terbentuk. Okay. Demikian juga di Sulawesi ada simpul wilayah Sulawesi Selatan, simpul wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan terakhir Tanah Luwu. Tapi kemudian Tanah Luwu beberapa waktu ini pengurusnya mengundurkan diri, dan sampai saat ini kita belum menemukan, tapi anggota di sana ada, hanya pengurusannya aja yang belum ada. Oke. Selain itu di Tanah Luwu, Nusa Tenggara Barat Timur, di Nusa Tenggara Barat ada simpul wilayah NTB dan simpul wilayah Nusa Bunga. Oke. Baru dua itu. Kemudian di Kepulauan Maluku baru simpul wilayah Maluku Utara. Oke. Kalau di Pulau Jawa sendiri baru Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau di Papua sendiri? Baru di Papua sendiri belum ada sebenarnya sampai saat ini, tapi memang kita upayakan untuk segera terbentuknya, karena di sana memang ada Dewan Nasional Perempuan Aman Region Papua. Oke. Okay. Kita sedang mengupayakan, tapi anggota dari sana itu ada. Oke. Okay. Sebegitu banyaknya tersebar organisasi Perempuan Aman di daerah-daerah, ada perwakilan-perwakilan ini, aktivitas Perempuan Aman ini untuk organisasi dan anggotanya apa saja? Sebenarnya kalau aktivitas teman-teman di wilayah maupun daerah itu kita mendorong, misalnya dari Seknas ini mendorong perempuan, pengurus-pengurus Perempuan Aman di wilayah dan daerah untuk membangun jaringan dengan teman-teman lain, teman-teman pejuang perempuan di wilayah maupun di daerah. Jadi aktivitas mereka itu kita upayakan mereka untuk terlibat aktif baik di kegiatan yang dilakukan oleh organisasi induknya Aman itu sendiri maupun di kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan perempuan. Paling tidak kita mendorong perempuan-perempuan adat di komunitas ini untuk kita mendorong mereka untuk membangun kesadaran kritisnya untuk mereka bisa mengambil keputusan di komunitasnya. Paling tidak kepercayaan dirinya dibangun, kapasitasnya di ditambah sehingga mereka terlibat aktif di berbagai pengambilan keputusan, misalnya di komunitasnya berbagai musyawarah adat yang ada di komunitasnya. Paling tidak mereka itu terlibat dan ikut juga mengambil keputusan di dalamnya. Oke, mengambil keputusan bagi perempuan adat ini memang sangat hal yang luar biasa ya. Betul. Ada nggak sih tantangan ketika menghadapi itu perempuan-perempuan adat akhirnya bercerita dengan organisasi perempuan aman? Tantangan itu sangat banyak. Ketika perempuan adat itu mulai terlibat di ranah publik, misalnya, tantangan itu pastinya ada yang baik yang muncul dari lingkup keluarganya sendiri. Biasanya kalau di komunitas adat yang masih kuat sekali adatnya, perempuan ada beberapa ya aturan-aturan adat yang tidak memperbolehkan perempuan untuk keluar rumah, apalagi mengikuti musyawarah adat yang dilakukan oleh komunitasnya. Nah, tantangan itu yang sangat berat dihadapi oleh perempuan adat. Nah, kemudian di sisi lain mereka dilibatkan tapi belum berani untuk menyampaikan aspirasinya, argumentasi, menyampaikan argumentasinya. Nah, itu semua tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan di komunitas. Jadi memang perjuangan perempuan aman ini masih sangat berat. Belum lagi di secara organisasi ini sendiri, misalnya teman-teman pengurus pun yang ada di wilayah dan daerah, mereka juga masih butuh peningkatan kapasitas, juga masih butuh pengetahuan bagaimana keterampilan untuk membangun jaringan dengan teman-teman lebih dulu untuk terjun di dunia gerakan perempuan pada umumnya. Nah, sementara kita ini adalah gerakan perempuan adat yang memang sedikit berbeda lah kita melihat dengan gerakan perempuan-perempuan lainnya. Kenapa berbeda? Karena di perempuan adat itu sendiri kan kita harus bisa terkait dengan misalnya budaya. Budaya di umum memang secara umum budaya tidak terlihat seperti melakukan kekerasan, tapi di beberapa adat istiadat lainnya kita melihat bahwa ada beberapa adat istiadat di satu wilayah itu yang memang secara langsung maupun tidak langsung itu melakukan kekerasan terhadap perempuan. Jadi ketika bicara tentang perempuan adat itu jadinya sangat kompleks lah sebenarnya kekerasan yang dialami, misalnya di dalam keluarga, misalnya mereka udah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian keluar akses, kita melihat akses mereka terhadap sumber daya alam yang mereka miliki, bagaimana perempuan adat itu mengakses sumber daya alam yang mereka punyai, bagaimana terkait dengan pembagian warisan. Itu semua yang kenapa kita sedikit melihat ini sedikit berbeda dengan gerakan-gerakan perempuan lainnya. Karena perempuan adat itu sudah kekerasan yang mereka alami, kekerasan secara psikis maupun fisik yang misalnya terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri, kemudian masuk di ranah publik, di ranah umum, di komunitas misalnya, mereka mengalami juga keterbatasan akses terhadap sumber daya alam. Jadi itu semua yang menjadi PR kita bersama, sebenarnya bagaimana memastikan mereka itu, perempuan adat itu bisa mengakses sumber daya alam yang mereka miliki, karena memang perempuan adat itu perempuan adat memiliki pengetahuan yang sangat banyak terkait dengan alamnya. Jadi bagaimana kita bisa menjamin mereka untuk bisa dengan leluasa dapat mengakses sumber daya alamnya, misalnya terkait dengan pengetahuan obat-obatan. Mereka kan perempuan yang lebih paham. Ya. Sangat banyak sekali ya permasalahan di perempuan adat sendiri. Memang sangat kompleks, mulai dari urusan domestik sampai di ranah publik sendiri ya. Dan memang ini perjuangan dari organisasi Perempuan Aman sangat luar biasa untuk menghadapi itu, tantangan terbesar sekali mungkin ya bagi Perempuan Aman. Kita akan lanjut lagi bicara soal bagaimana Perempuan Aman meyakinkan kepada perempuan adat di sana bahwa kita perempuan dan kita harus maju. Nanti pastikan Anda tetap di Radio Gaung Aman.

disiarkan dari Jalan Tebet Timur dalam Raya Nomor 11A Jakarta Selatan, masih membahas mengenai organisasi Perempuan Aman dan masih bersama Sekpel Perempuan Aman, Sylvia Motoh, dan kita sudah ada di segmen terakhir. Namun kita tidak akan usai begitu saja Sobat Nusantara, kita akan menuntaskan mengenai topik kita saat ini yang sangat menarik mengenai perempuan aman, atau memang kita lagi membahas soal perempuan adat. Tadi sudah dibahas bahwa sangat kompleks sekali permasalahan yang dihadapi oleh perempuan aman ya. Bukan hanya perempuan-perempuan di luar sana, perempuan urban kah, atau perempuan-perempuan yang tinggal-tinggal di daerah lain. Ternyata perempuan adat pun mengalami permasalahan yang sangat kompleks ya di Indonesia ini. Nah, tapi kita akan bertanya soal organisasinya dulu nih. Ini sangat lucu. Bukan sangat lucu, sangat menarik bagi saya. Karena 615 anggota. Sedangkan kalau kita melihat komunitasnya Aman ini memiliki 2000-an anggota. Nih, di 7 region tersebar ada 615 anggota Perempuan Aman. Ini kenapa? Apakah memang perempuan adat ini mengalami permasalahan domestika sehingga mereka tidak bisa bergabung dalam Perempuan Aman gitu? Iya, Titi, makasih. Sebenarnya bukan persoalan mereka tidak bisa bergabung, tapi memang kita melihat ada berbagai tantangan ya sebagai organisasi Perempuan adat yang terhitung masih baru dalam artian dalam mengorganisir diri itu memang terhitung masih baru, tapi memang beberapa tantangan yang kita hadapi mengenai perekrutan anggota itu sendiri. Di samping itu juga ada memang mekanisme organisasi yang harus kita patuhi dalam perekrutan anggota. Jadi memang ada tantangannya. Misalnya kalau jadi kan selama ini perekrutan calon anggota Perempuan Aman itu sendiri yang pertama kali adalah mereka orang-orang deklarator perempuan adat ketika Perempuan Aman ini berdiri. Artinya mereka adalah peserta temu nasional pertama. Itu yang secara otomatis kita jadi masukkan sebagai anggota. Nah, kemudian yang kedua, ketika ada terbentuk pengurus di wilayah, jadi fungsi salah satu fungsi dari Korwil maupun Korda yang kita perpanjangan tangan Sekpel di wilayah dan daerah ini adalah mensosialisasikan Perempuan Aman dan juga merekrut calon anggota. Nah, memang ada beberapa keterbatasan juga dari pengurus sehingga memang laju perekrutan anggota ini memang masih sangat terbatas. Nah, itu yang kita alami saat ini. Oke. Ada tidak semacam hambatan ataupun tantangan ketika menjalankan tugas di organisasi Perempuan Aman, apalagi ini kan sekretaris pelaksana? Iya, saya kira di dalam semua pekerjaan dan semua mandat itu ada tantangan dan kendala yang kita hadapi. Jadi sebenarnya kita sebagai pengurus ya intinya ya tantangan dalam organisasi itu biasa, tapi memang bagaimana kita membuat diri kita sendiri membuat percaya diri untuk kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu. Jadi kalau saya pribadi sih saya melihat ini pembelajaran yang baik di organisasi ini Perempuan Adat, karena memang kalau kita melihat sejarahnya sebenarnya beberapa tahun lalu sebelum Perempuan Aman ini berdiri sudah beberapa kali diorganisir untuk terbentuknya organisasi Perempuan Adat Nusantara ini, dan memang baru 2012 itu terbentuk, itu pun masih sebagai organisasi sayap amannya sendiri. Ya, jadi kita bisa melihat naik turunnya gerakan Perempuan Adat ini, dan memang tantangannya itu luar biasa besar. Tapi kita bersyukur Perempuan Aman itu masih bisa bertahan hingga 3 tahun ini, dan Titik, kami nanti bulan September akan merencanakan temu nasional kedua lagi. Oke, temu nasional untuk kedua. Iya, karena di Statuta Perempuan Aman itu periode kepengurusan Perempuan Aman itu kan selama 3 tahun. Okay. Memang kita belum bisa melaksanakannya April kemarin. Ini kita perpanjang selama 6 bulan kepengurusan dari Sekjen, ada SK-nya. Dan kita akan laksanakan di bulan September akhir. Oke, September akhir akan ada temu nasional, kedua Perempuan Aman. Oke, ini untuk memilih ini ya, ketua. Jadi kalau memang statutanya belum berubah, kita tetap untuk memilih kepengurusan yang baru, tentunya memilih dewan lagi. Ya. Ini sangat menarik ya, sangat menarik sekali. Nah, selama ini sudah 3 tahun Perempuan Aman berdiri. setiap pertemuan ada tidak evaluasi yang dilakukan atau semacam rekomendasi untuk organisasi ini berdiri lebih kokoh, ya kan, menjadi organisasi sayap yang kokoh perempuan aman yang memang menaungi perempuan adat secara mandiri. Ya, tentunya evaluasi terus kita lakukan. Jadi di di Tentara Perempuan Aman itu sebenarnya kita melakukan rapat sekretariat nasional sih namanya, dihadiri oleh dewan, 7 dewan dan juga sekpel, itu kita melakukan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu memang di situ kita selalu melakukan evaluasi. Evaluasi organisasi ini, apa-apa yang kurang, apa-apa yang perlu kita sampaikan, dan juga saya sendiri karena masih melekat di organisasi induk Aman, di Aman itu kan ada rapat section setiap 3 bulan sekali, dan setiap 3 bulan sekali itu Perempuan Aman juga ikut terlibat di dalamnya, terlibat juga termasuk untuk melakukan evaluasi. Jadi kita tahu setiap 3 bulan itu kita tahu apa-apa aja kekurangan kita. Jadi karena selalu dilakukan evaluasi-evaluasi, dan kita juga tetap berusaha untuk menutupi dan maupun mengembangkan lagi organisasi ini seperti apa bentuknya ke depan, dan juga misalnya apa-apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi mandat yang ada di dalam organisasi ini. Oke, harapan ke depan sebagai sekpel terhadap organisasi Perempuan Aman apa? Harapan saya cukup sederhana. Saya berharap organisasi ini tetap terus berdiri, terus maju, terus tetap menjadi rumah yang aman bagi perempuan-perempuan adat Nusantara. Karena menurutku ini adalah wadah pertama. Memang bukan yang ini, tapi secara nasional, secara gerakan bersama untuk seluruh Nusantara, menurut saya ini adalah gerakan perempuan adat yang wadah pertama perempuan adat Nusantara untuk bergabung, mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas di dalamnya. Jadi harapan saya Perempuan Aman tetap berdiri, dengan kurang-kurang lebihnya kita akan tetap terus berjuang supaya ini Perempuan Aman tetap bertahan, yang kurang-kurangnya dibaik-baikin, yang lebihnya dilebihin lagi, diperbaiki lagi. Tentunya tidak ada lain adalah untuk mewujudkan semua harapan-harapan kita yang ada di dalam mandat itu sendiri. Okay. Saya kira itu. Okay, sukses untuk Perempuan Aman. Terima dan kasih. Sukses untuk kegiatan temu nasional keduanya nanti bulan September. Iya, dan tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdua berbincang seru untuk edisi kali ini. Terima kasih Kak Sylvia Moto. Sama-sama. Telah menemani selama 1 jam ke belakang, dan juga terima kasih Sobat Nusantara, Anda tetap setia mendengarkan Radio Gaung Aman untuk edisi kali ini. Organisasi Perempuan Aman bersama Sekretaris Pelaksana Perempuan Aman, dan akhir kata saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.